Dan sobat, untuk siang hari ini tak panjang aku katakan sesuatu untuk Anda. Yang jelas kita seduluran, muka-muka tetap seduluran, betul? Dan kita hadirkan sosok artis yang sudah Anda nanti-nantikan, karena nanti sebentar lagi dia pindah ke wilayah Pekalongan. Untuk itu kita sambut kehadiran dari the best vokalnya Jawa Timur, ada Rena KDI The Boss Top Super Dangdut. Bisa nyanyi? Pesona. Selamat siang semuanya. Cinta. Makasih. Lagi goyang tarik.